Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal 'umumu min sifat nufsi. Al-umum adalah sifat dari lafal rezeki. على استغراق على استغراق الفيزي فالأمور من مفهوم لسان العربي هذا مفهوم سلفي من صدر هذه الأمة ومن تابع أهل من تأمل فهل يستدلون ويحتجون بنصوص العموم فيوافق المخالف منهم على صحة الاستدلال واللفظ متلين بذلك الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم فنزلت وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم ففهم الصحابة رضي الله عنهم العموم في الآية إما من الاسم الموصول والذين آمنوا أو من النكرة في سياق النفي بظلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم ثم جاء البيان أن المراد بالظلم الشرك قال في فتح الباري وفيه الحمد على العموم حتى يرد دليل الخصوص المثال الثاني ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقالت ام سلمه رضي الله عنها فكيف تصنع النساء في ديونهن قال يرقينه شبرا فقال إذا تنكشف أقدامهن قال فيلقينه ذراعا ولا يجدن عليه ففهمت أم سلمة رضي الله عنها من لفظ من العموم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليها ثم بين لها حكم النساء وهذا دليل على أن لفظ من تفيد العموم بدون قرينة بأن العموم من صفات الألفاظ. نعم. Yang dimaksud dengan nutfu di sini adalah masdar, namun maknanya isim maf'ul. Dalam bahasa Arab sering kita jumpai masdar maknanya isim maf'ul. Contohnya adalah hadis man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Raddun masdar maknanya maf'ul. Nutfu di sini maknanya mantuqi wal mantuq. Huwa lafdu adalah lafaz. Karena lafaz itu yuntak fi diucapkan diistimali karena dia mengandung dan memuat beberapa huruf. Maka umum adalah sifat lafaz. Kita katakan lafdun amun. Lianal am karena lafaz am, lafaz yang umum, lahu siyahun memiliki bentuk-bentuk umum. Tustakmal yang digunakan fil umum dalam makna umum la yustafadu yang tidak bisa disimpulkan makna umum tersebut biduniha tanpa syiarun dari kamu takutkan sebagaimana syiarun dari telah kita bahas di contoh di muka faidawah tetapi sirah maka jika disumpai sirah mujaradatan anil qara ini terbebas dari indikator dalat maka siyahul umum itu menunjukkan istirakul jinsi mencakup semua jenis maka umum adalah min mafhum lisanil Arab bisa dipahami dari bahasa Arab inilah madzhab salaf keyakinan para ulama salaf yang merupakan sadr hadith ummah generasi awal umat ini dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah mereka maka mereka berdalil dan berhujah dengan dalil-dalil umum. Maka orang yang menyelisih pun menyetujui istidlal mereka, menyetujui akan benarnya pendalilan. Contoh kalau para ulama salaf berdalil dengan syiarul umum untuk menunjukkan makna umum, akan kami sebutkan dua contoh saja. Yang pertama adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lamma nazalat tatkalatun ayat walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidaklah menodai iman mereka dengan kezaliman. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuna la yadhlim, siapakah di antara kami wahai Rasulullah yang tidak melakukan kezaliman. Maka turunlah ayat inna syirka la dzulmun adzim, yang kemusikan itulah kezaliman yang paling besar. Kitab Bukhari dan Muslim. Maka di sini para sahabat memahami mana umum fil ayat dari ayat. Boleh jadi disimpulkan dari isim mausul walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, ataukah dari nakirah didahului nafi lam yalbisu imanahum bidzulmin, dzulmin nakirah didahului lam. Dan Nabi SAW tidaklah menyalahkan pemahaman semacam ini, cuma Nabi memberikan penjelasan bahasanya yang dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah salah satu bentuk kedzaliman. Kedzaliman yang diinginkan di sini adalah tidak semua bentuk kedzaliman, namun kedzaliman yang bersifat khusus yaitu kemusyrikan. Ini yang disebut adalah ini sering disebut dengan sebutan al-am uridabihil khusus. Lafadnya umum namun yang diinginkan adalah khusus. Lafadnya umum inna syirka la dzulmun adzim, lafadnya umum nakirah sebelum nafi, akan tapi yang diinginkan oleh ayat adalah khas. Maka ini al-am urida bihi al-khusus. Di Fathul Bari Ibn Hajar mengatakan wafihi di antara faedah hadis ini, hadis ini dalil untuk satu kaedah, kaedah usuliyah. Alhamdulillah al-umum hatta yirdad dalilul khusus. Sebenarnya lafaz am itu kita tafsirkan alal umum dengan mana umum hatta yirdad, sehingga terdapat dan dijumpai dalilul khusus, dalil yang bersifat khusus. Maka dari ayat dari hadis di atas bisa dijadikan dalil faedah dalam masalah ini, yaitu al-am bagi ala umumiyatihi hatta yadila hatta yarita dalilun ala at-takhsis. Ya, lafaz umum itu ya wajib dimaknai sebagaimana makna umum sampai terdapat dalil yang mengkhususkan pada jenis tertentu. Contoh yang kedua yang dihadirkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang menyeret kainnya karena sombong, menyeret kainnya karena sombong, dan tidak ada orang menyeret kainnya kecuali karena sombong. Karena yang namanya menyeret kain itu kainnya itu ya, sampai tanah itu menyeret kain jarok saubahu. Maka jarok saubahu itu lebih parah daripada sekedar ma'as salam minal ka'bain, apa yang di bawah mata kaki. Kalau apa-apa yang di bawah mata kaki belum tentu jarak, Jadi kalau jara tauba pasti ma'asfala. Ma'asfala minal ka'bain, maka boleh jadi itu tidak karena maksud sombong. Ya, tanpa tendensi kesombongan, namun tetap terlarang. Ya, adapun jara tauba maka tidak mungkin orang itu melakukan jarus taub kecuali karena tendensi kesombongan. Mencara taub khuyala, demikian diantara bentuk kompromi penjelasan disampaikan para ulama tentang masalah ini. Itu antara jarus taub dan ma'asfal. Mencara taub khuyala, siapa yang menyeret kainnya, kalau bahasa Jawanya ya Pak, ngelembreh sampai nyeret tanah. Ya ini pasti khuyala karena maksud sombong, Allah tidak akan mandahnya pada kiamat. Maka Ummu Salamah mengatakan ketika mendengar hadis tersebut, maka dalam pandangan Ummu Salamah ini mencakup juga perempuan. Bagaimana kalau dilakukan oleh perempuan bizuyulihinna dengan ujung kain mereka? Kal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah mereka julurkan sibran satu jengkal di bawah mata kaki. Maka Ummu Salamah masih mengatakan idza tankashifu aqdamuhunna, jika cuma satu jengkal masih akan tersingkap lapak kaki mereka. Kawan maka Nabi mengatakan yukhina, hendaknya mereka julurkan diro'an satu hasta dari mata kaki. Wala yasidna alaihi, namun tidak boleh lebih dari satu hasta dari mata kaki. Dan satu hasta itu dua jengkal. Ya, kalau orang itu hastanya normal, jengkalnya normal, pasti ya, satu hasta itu sama dengan dua jengkal. Yang namanya satu hasta itu dari jari tengah sampai siku itu dua jengkal manusia. Kalau normal, kalau enggak normal. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun pokok ini retir milik dan nasai dengan salam yang sahih. Maka Ummu Salamah memahami dari lafaz man di sini makna umum, dan Nabi pun menyetujuinya dan tidak menyalahkan pemahaman Ummu Salamah. Cuma bayanan, namun Nabi menjelaskan pada Ummu Salamah hukum perempuan. Bahasa dalil maka hadis atau riwayatnya adalah dalil bahasanya lafaz man itu memberikan makna umum meskipun tanpa indikator, karena umum adalah min sifati alfaz, adalah sifatnya lafaz. Apa ya? Qawluhu wa la yajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al-fi'li wa ma yajri majrah. Al-dhamiru fi qawlihi ghairihi ya'udu ila nutqi wa qawluhu min al-fi'li bayanun lil ghairi. Wal ma'na الفعل ليس من سياق العموم، وهذا يراد به الفعل المثبت يراد به الفعل المثبت به الفعل المثبت نحو والله لا أكلن أكل يأكل لأكلن لا أكلن طعاما، فإذا أكل طعاما واحدا بر بيمينه. أما الفعل في سياق النفي فهو من سياق العموم، فإذا حلف لا يبيع حنث بأي بيع كان، وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل an masdarin wa zamanin. Fanasaru kaminun. Falmasdaru kaminun fi ma'nahu ijma'an. Fa in kana musbitan falmasdaru musbatun. Wan nakiratu fi siyaqil isbati la ta'ummu illa fi maqamil imtinani kama taqaddama. Wa in kana munafiyan wa in kana manfiyan falmasdaru manfiyun. Wan nakiratu fi siyaqil nafi ta'ummu kama madha. Wa mithalul fi'lil mubtadi qawlun Bilal, qawlu Bilalin, qawlu Bilalin radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilul Ka'bah. Fahada la ya'ummul farda wal naqla illa yatasawwaru yatasawwaru anna hadhihi salata fardun wa nafilun ma'an. Wa mithalul fi'lil manfiyyi qawluhu ta'ala wa ukhra lam taqdiru 'alayha ay la qudrata lakum 'alayha fa huwa nafyun li jami'i anwa'il qudrati. Nah, yang dimaksud tidak boleh ada orang yang mengklaim makna umum di ghairihi selain selain lafaz minal fi'li, yaitu fi'il atau yang sejenis dengan fi'il. Ghairi di sini haknya kembali kepada anutki, lafaz atau ucapan. Minal fi'li di sini adalah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ghair. Maka minnya di sini min bayaniya. Wal makna maknanya anal fi'la laisa min siyaqil umum. Bahasanya fi'il itu bukanlah termasuk siyaqil umum. Itu maksudnya. Dan yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah fi'il dalam kalimat positif. Contohnya, demi Allah aku akan makan satu makanan. Maka jika orang tersebut telah makan satu jenis makanan tertentu, barok biyaminihi, maka dia telah melaksanakan sumpahnya. Amal fi'lu fi syakin nabi, adapun fi'il dalam kalimat negatif, maka itu syakul umum. Contohnya, fa'idha halaf ada seorang yang bersumpah, la yabi'u, dia tidak akan berjual beli. Wallahi la abi'u. Maka hanaza, orang ini bahanasa membatalkan sumpah, melanggar sumpah, bi aibain kana, dengan jual beli dalam bentuk apapun yang dia lakukan. Wasir faqih, dan rahasia dari perbedaan kata kerja antara kata kerja dalam kalimat positif dan kata kerja dalam kalimat negatif, perbedaannya adalah fi'il itu yunhalu tersusun dari dua hal, masdar, dan masdar itu sama dengan isim, zaman dan waktu. Maka dalam fi'il itu terdapat isim dan waktu. Maka kembali kepada kaidah dalam masalah isim. Fal masdar, maka yang nama masdar dan masdar adalah isim, kaminun tersembunyi, di makna dalam makna fi'il ijma'an, dengan ijma' ulama, ulama besar tentunya. Fa'inkana musbatan, maka jika kata kerja itu dalam kalimat positif, maka berarti masdar alias isimnya dalam kalimat positif. Dan nakirah dalam kalimat positif tidak bermakna umum, kecuali di maqam imtinan, kecuali dalam konteks menyebut-nyebut nikmat. Namun jika fi'ilnya itu adalah fi'il yang manfi, maka berarti isimnya alias masdarnya manfi. Dan kaidah mengatakan nakirah dalam kalimat negatif itu ta'umu, maknanya umum. Kamu mabah sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Contohnya, contoh kata kerja dalam kalimat positif, perkataan Bilal. Bilal menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, mengerjakan salat di dalam Ka'bah. Fa kana ya'ummu, maka ya salat dakhilal Ka'bah di sini tidak bersifat umum, mencakup salat yang wajib dan salat yang sunnah. Karena tidaklah bisa kita bayangkan bahwasanya salat ini adalah salat wajib dan sunnah sekaligus. Contoh kata kerja yang manfi firman Allah wa ukhalam taqdiru alaiha, dan yang lain engkau tidak mampu untuk menangkapnya. Ila qudrata lakum alaiha, tidak ada kemampuan bagi kalian untuk menangkapnya. Maka di sini kalimat ini adalah meniadakan semua macam dan semua bentuk kemampuan. Baik sih. Majrahu jari. Hada la yaqumu kullu jari. La ihtimal al-khusiyyah fi dhalik, fi dhalik al-jari. Wa rawiyu naqala sighat al-umumi li dhannihi umum al-hukm. Umum al-hukm. مثل صراح المراقات وهو رأي أكثر المسلمين ويرى آخرون ومنه ابن حاجب والعضد والأمدي والشوكاني أن هذا يأم كل جارب لأن صحابي Adlun ومثل هذا فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب فهذا وهو الرابط. نعم. Dan yang dimaksud dengan sejenis dari fi'il adalah qadaya mu'ayyanah, perkara yang kasuistik. Contohnya hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika memutuskan adanya hak suf'ah lil jar untuk tetangga. Artinya seorang tetangga tidak boleh menjual tanah dan rumahnya sampai nawarkan dulu pada sampingnya, baru dia boleh tawarkan pada orang lain, itu ahli jar. Fa la ya'ummu kullal jarin, maka ini hadis ini tidaklah bersifat umum, mencakup semua tetangga. Ihtimal karena dimungkinkan adanya khususiyah, hal yang bersifat spesifik, yang bersifat khusus yang ada pada tetangga yang Nabi berikan hak sufah tadi. Dan rawi menukilkan dengan silatul umum, dengan liljar pakai alif lam, lidhani karena dia beranggapan bahasanya hukumnya bersifat umum. Hakadah demikian masalah membuat contoh para pensyarah kitab Waraqah. Dia adalah pendapat mayoritas usuliyin bahasanya qadaya mu'ayyanah itu tidak bisa di diumumkan. Wayar akhara namun ulama usul fikih yang lain di antaranya adalah Ibnu Hajib Al-Abbad Al-Amili dan Syakawni Syaukani mengatakan anna hadza ya'ummu kulla jari. Bahasanya al-jar dalam hadis di atas mencakup semua tetangga karena sahabat perawi hadis adalah seorang yang terpercaya yang mengetahui bahasa Arab. Dia tidak akan memindah mentransfer kepada kita hadis dengan menggunakan sifatul umum, itu kata-kata al-jar yang ma'rifat dengan lam jins, kecuali jika dia tahu atau yakin atau penyesalkan kuat bahasanya maknanya umum. Pemisluhat yufidul umumah, dan dalam kasus semacam ini seharusnya menghasilkan hukum umum. Yang alam makna alam yaitu alif dan lam biasanya untuk istirahatul jinsi, maka memaknai alif lam pada lam ahdiyah itu menyelisih zahir dan menyelisih al-ghalib, menyelisih yang umum. Maka ada kaidah dalam masalah memahami kata yaitu hamdul lafzi atau hamdul alfaz ala aghlab ma'aniha. Jadi kalau mau memahami satu makna satu lafaz, pahamilah dengan makna yang paling dominan. Wada waratif ini pendapat yang lebih tepat. Bahasanya hadis di atas itu mengandung makna umum. Iwit. Farajahani umumihi. Wadokun dakwa istimali kaumihi khasan bigoyatil wuduhi walianahu mu'ayyidu mu'ayyadun walianahu mu'ayyadun diumumi syar'iyati dikulim nasi wannabiyu sallallahu alaihi wasallam idha hakama bigodain biwafi'atin mu'ayyanatin summa hadasalana mitluha wajaba ilhaquha ilhaquha wajaba ilhaquha biha dianna hukman Mata lain wahidun wahua ilhaku ilhakun wahua takun bilabdi labil biyasi Allah ma'ala. Saukani mengatakan para jahat, maka kuatnya keumuman dalam hadis di atas dan lemahnya klaim istimal dimungkinkan kalau itu khas atau hal yang bersifat khusus. Firoya tembutu adalah satu hal yang sangat-sangat jelas. Oleh anu karena hadis di atas juga dikuatkan dengan umum syariah likulinas, sesuai atau bersifat umum untuk semua manusia, sehingga jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hakama memutuskan dikodain dalam satu keputusan dikodok siwaki atin ma'ayanatin dalam sebuah kasus yang bersifat kasustik, kemudian terjadilah di hadapan kita kasus yang semisal, maka wajib menyamakan kasus yang kita jumpai pihak dengan kodiam ma'ayanat tadi. Lianah hukuman masalah ini wahidun, karena hukum dua hal yang sama itu adalah sama. Wa ilhaqun bilafdila bilqiyasi, maka kita samakan semua tetangga dalam hadis di atas adalah ilhaqun bilafdi, menyamakannya berdasarkan lafaz karena maknanya umum, bukan menyamakan sesuatu dengan yang lain bilqiyas dan dasar kayak. Tetapi ini berdasarkan lafaz yang bersifat umum. Maka ringkasnya, qadha, keputusan Nabi dalam waqi'ah mu'ayyanah itu yufidul umum. Meskipun itu qadha fi waqi'ah mu'ayyanah. Kemudian al-khasu qala al-mu'allif rahimallahu taala wal khasu yuqabilu al-'amma, dan khas itu kebalikan am. Wa takhsis tamyizu ba'dil jumlati, jangan takhsis adalah pengistimewaan untuk sebagian anggota umum. Wa yang qasim ila muttasil wa munfasilin, dan takhsis ada dua macam, takhsis muttasil dan takhsis muttasil dan munfasil. Fal muttasilu, maka contoh takhsis muttasil adalah istisna, syarat, wa taqid, disifat, dan membatasinya dengan satu sifat tertentu, mensyaratinya dengan sifat tertentu. Wahyu. Dakar al khasa. Dakar al khasa di an-nama yadukuluhu al-takhisu. Wali an-nama kot yutlaku wa yiradu bihil al-khasu. Wa kot dakar an-nama khasa yukabilul ami. Yukabilul amma. Fal-khasu luhatan lakdun yadullu ala al-iftadi. Al-infiradi. Al-infiradi. وقطع الاشتراك. وقطع الاشتراك يقول قصة فلان بكذا انفراد به فلم يشاركه فيه غيره. انفرد به. انفرد به فلم يشاركه. فلم يشاركه فيه غيره. والخاصة ضد العامة. ضد العامة. نعم. Falamma fara min al-am, maka setelah penulis selesai membahas tentang am, dia membahas tentang khas. Karena yang namanya am itu bisa mengalami taksis. Dan karena lafaz am qad yutlaq terkadang digunakan, dan yang dimaksud adalah khas tadi. Apa? Al-am urida bihil khusus. Waqad dzakara, dan penulis menyebutkan bahasanya khas itu kebalikan dari am. Khas secara bahasa adalah lafaz yang menunjukkan alal infirad, kesendirian. Waqad al-istirak, dan tidak ada yang membarenginya. Contohnya khusus fulanun bikada, artinya intarodabi bulan tersebut bersendirian dengannya, dan tidak ada satupun yang lain yang menemaninya. Wal khas didul amma, maka khasa itu kebalikan dari lafaz am. Ya, suki. Persilahan alafu asali alafu dalu alafu asali ala mahmuri bahwa lafadil amma baida kanna amin huwa lafadu asyamilu lijami asamidi bila asri. Sedangkan secara istilah khas maknanya adalah lafaz yang menunjukkan ala mahsurin binata mahsurin sesuatu bilangan tertentu. Maka khas kebalikan am. Maka jika am adalah lafaz yang syamil, cakupannya luas, mencakup semua anggota am, anggota umum tanpa ada batasan tertentu, batasan angka tertentu, maka khas yaitu al-hasri, menunjukkan adanya angka tertentu. Boleh jadi penunjukan tersebut bisaksin menunjuk pada person tertentu, contohnya nama orang Ja'a Muhammadun, ataukah dengan isyarat. Khas tersebut bisa jadi dengan isyarat ada mukhlisun adalah orang yang tulus dalam kerja, ataukah dengan menyebutkan asmaul ma'dud, nama-nama bilalah, asmaul ma'dud, nama-nama bilangan. Aku memiliki 20 buku Pariano Persono. Kalau itu batasi itu tadi coba dihitung lagi. Arafat taksiso dianyamu wal maksudu bihada bakti taksiso rubatan al-ikradu wastilahan tamizu bakti jumlati wastamizu biwakna ikhroji wal muradu bil jumlati al-amu wakakannamu kona ikhroju wakakannamu wakila taksiso ikhroju bakti akhroji al-amu Ja'alul hukmi thabiti lil'ami maksuran ala ba'di akhrodihi bi'ikhrodin ba'di al-akhiri anhu wa hada ta'rifu awdahu fa'idha qalat hadara duyuhu ila illa qalian fa'inna qalidan Fardun min afradil ami waqad akhraja an hukm al am walam yathbut hudu wa hadha ikhraju bi wasita fil istithna'i wal amu idha dhakarahu at-tafsis yusamma al am kamarana maqsusun yusamma al am al maqsusa Abil mukhassasah wajalilu alladhi hasala bihi al-ikhraju yusamma mukhassasah dikasri sodi musjadatu ala dikasri sodi musjadidatun ala zinati ismil fa'il wahuwa al-muradu inggal usuliyin wa yuklaku al-mukhasisu aindan ala fa'il taksisi wahuwa syarimu. Nah, taksisu dan taksis, kata Al-Juwayni, definisinya adalah pembedaan sebagian anggota umum. Arafa taksisa, maka Al-Juwayni mendefinisikan taksis karena inilah yang jadi maksud pokok dari topik bahasan ini. Taksis dalam bahasa Arab artinya al-ifrad, penyendirian, pengkhususan. Secara istilah, tamyiz mengkhususkan sebagian anggota umum. Fatamyiz bimakna al-ikhad. Maka tamyiz di sini maknanya adalah sama dengan ikhad, mengeluarkan. Yang dimaksud dengan jumlah adalah al-am, lafaz yang umum. Seperti cetakan nama, langsung kalimatnya fa'naqal ikhraju ba'dil ami. Maka seakan-akan penulis Al-Juwayni dengan mengatakan tamyizu ba'dil jumlah, itu bahasa lainnya adalah ikhraj ba'dil am, mengeluarkan sebagian anggota umum. Wakilah dan ada yang mengajukan definisi yang lain untuk taksir. Dengan mengatakan ikhraj ba'di afradil am, mengeluarkan, mendirikan sebagian anggota umum. Artinya ja'lul hukmi tsabitil am maqsuran. Yang namanya taksis itu adalah menetapkan, menjadikan hukum yang ada untuk lafaz am itu terbatas untuk sebagian am, karena kita keluarkan al-ba'di sebagian anggota am, al-akhar yang lain anu dari hukum tersebut. Wa ta'rif awdah. Dari dua definisi tentang taksis, definisi yang kedua itu yang lebih jelas. Itu apa? Ikhad ba'di afwadil am. Maka jika Anda mengatakan para tamu hadir kecuali Khalid, maka Khalidnya adalah salah satu anggota am. Waqad ukhrija an hukmil am, dan dia telah dikeluarkan dari hukum am, maka tidak ada pada dirinya perbuatan al-hudum hadir. Dan pengeluaran di sini menggunakan istisna pengecualian. Dan lafaz am jika telah mengalami taksir disebut dalam bahasa Arab, dalam ilmu usul fikih disebut al-am al-maksus atau al-mukhassas. Dan dalil yang menjadi sebab terjadinya pembedaan dan pengeluaran itu disebut mukhassis, mengutip wazan fa'il. Dan inilah yang dimaksudkan oleh usulin para ulama usul fikih. Wa itlaqu al-mukhassis dan mukhassis juga digunakan dalam artian pelaku yang melakukan taksis yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mukhassis punya dua makna. Makna aslinya mukhassis itu adalah Allah. Makna yang kedua mukhassis adalah dalil yang digunakan untuk melakukan taksis. Maka di sini kita jumpai ada namanya al-maksus. Maka am itu ada tiga macam. Yang adalah al-am al-maksus. Kemudian tadi al-am uridabil khusus. Apa beda al-maksus sama am uridabil khusus? Kalau am uridabil khusus itu sejak ngomong pertama kali lafaz am memang tidak diinginkan. Mana am tidak diinginkan? Yang diinginkan adalah sesuatu yang bersifat khusus sejak diucapkan yang pertama kali. Tapi kalau al-am al-maksus, ketika diucapkan pertama kali yang diinginkan adalah am. Setelah itu ditimbang, ah perlu dikecualikan, perlu disendirikan, maka kemudian dilakukanlah taksis. Dan yang ketiga adalah al-amu batin ala umumiyati, lafaz am yang masih tetap bagaimana lafaz umumnya. Ya au. Badalun minan nasi fayakunu wujubul had fayakunu wujubul haddi khasan bil mustati'i wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam an rabbihi azza wa jal kullu amali ibni adama lahu illa sawmu athani yawmun khasirun wa huwa alladhi yastaqilu bi nafsihi bi an yakuna al-amu fi amri wa yukhasiru bi nafsihi فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذاته مثل حظ الأنثيين خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Nah, mukhasis itu terbagi menjadi dua macam, mutasil dan munfasil. Domir huwa di sini kembali kepada mukhasis, meskipun secara tekstual belum kita baca kata-kata mukhasus, namun mukhasus ini bisa kita pahami dari ataksis. Maka mukhasus dalil yang digunakan untuk mentaksis ada dua macam. Ada mukhasus mutasil, artinya adalah mukhasus yang tidak berdiri sendiri, namun dalil umum, redaksi umum dan mukhasus dijumpai dalam satu dalil. Walilai ala nasi itu menjadi kewajiban semua manusia berhati ke Ka'bah. Kemudian dijelaskan manis tata'a ila jadilah, siapa saja yang mampu. Manis tata'a ini adalah badal dari anas, ala nas. Maka kewajiban ibadah haji khusus untuk orang yang mampu. Demikian juga firman Allah, kulu amal yang indri'a benama lahu ila sawma, semua amal manusia itu adalah untuk dirinya kecuali puasa, maka dia untuk diriku. Maka disini ada mukhasis. Aina mukhasis? Aina mukhasis? Illa sawma. Mana dalil amnya? kullu amalin ibn Adam lahu. Lafaz amnya mana? Kullu. Mukhasisnya illa shaumah. Munfasil adalah mukhasis yang yastaqil berdiri sendiri. Artinya dalil am itu ada dalam satu dalil, dan dalil mukhasis ada dalam dalil yang lain. Alatul wasiat untuk kalian semua berkaitan dengan anak-anak kalian, lidah dan untuk anak laki-laki, semisal bagian anak perempuan. Di sini ada dalil umum, itu mana? Amnya di mana? Hah? Aula, auladikum, ya, jamak ya, mudhaf. Maka ayat ini menunjukkan bahwa semua anak dapat warisan, namun mendapatkan taksis dalam hadis. Khusa ini ditaksis dengan sabda Nabi SAW, seorang muslim tidak mewarisi kafir dan sebaliknya. Maka orang yang melakukan taksis dengan mukhasis munfasil tidak boleh kita sebut sebagai orang yang meralat, kayak atau tidak memuliakan ayat. Ya, ayat yang mengatakan umum kok Anda khususkan? Atau tidak boleh dikatakan ini adalah istidrak, karena ralat terhadap ayat. Allah katakan semua anak dapat warisan kok Anda katakan? Nah, tidak demikian. Maka taksir itu tidaklah berarti istidrak, ya, sanggahan terhadap syariat, bukan berarti pelecehan terhadap ini, namun ya, demikianlah yang namanya taksir. Kalau mutasil, maka contoh mukhasis mutasil adalah istisna syarat dan sifat. Ayat artinya anal mukhasis mutasil, mukhasis mutasil. Contohnya adalah istisna hada waqfun ala auladi ilal ghani. Ini adalah aku wakafkan untuk anak keturunanku kecuali yang kaya. Maka ada wakaf itu tidak mesti untuk umum. Ada wakaf untuk khusus untuk anak keturunan, itu boleh. Saya punya kebun yang hasilnya itu berlimpah, saya katakan saya wakafkan ini untuk anak cucuku, anak keturunanku yang miskin-miskin. Maka diserahkan, tolong rawat. Jadi kalau ada panen, kasihkan. Ada anak atau cucuku yang miskin-miskin. Ini wakaf untuk anak sendiri, untuk keluarga. Yang kedua adalah syarat. Inkab jima bakun, jika bakar telah datang, fa'akimu maka muliakanlah dia. Contoh sifat, Allah memuliakan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Kan kita akan rinci pembicaraan tentang istisna, syarat dan sifat di pasal berikutnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.